lai deng naik kapulang, basa bala dia menanti di ranah mina. Usah adia ragu jo bimbang, genggam lata gua janji nan kita karang. Dinai dia, oh.